Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita bertemu dalam acara Percik Perenungan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengulas mengenai makna kurban. Saudara, kita ketahui bersama bahwa begitu banyak makna yang syarat dalam kisah Nabi Ibrahim dan putranya. Dan begitu banyak sebenarnya yang bisa dielaborasi dan menjadi pelajaran untuk kita. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengamini dan ikut menjalankan apa-apa yang telah dicontohkan. Dan seperti apa sebenarnya makna kurban yang sesungguhnya, insya Allah akan kita gali lebih dalam hari ini dengan dua orang narasumber kami. Yang pertama adalah tentunya guru kita Ustadz Ihsan Tanjung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz kembali hadir. Mudah-mudahan bisa mengulas lebih jauh, mengingatkan kita sebenarnya apa itu kurban dan apa saja maknanya yang bisa kita dapat. Dan selanjutnya, alhamdulillah telah hadir juga di studio kami Bapak Budi Mulyono. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Sehat kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Budi, nanti saya ingin diceritakan sebenarnya bagaimana kita harus menjalani hidup ini. Karena saya dapat informasi dari produser kami, banyak hal sebenarnya bisa diceritakan Pak Budi. Dan mudah-mudahan inspirasi bagaimana kita untuk berkurban itu bisa saya dapatkan nanti dari Pak Budi pada waktunya. Namun sebelumnya saudara, kami akan mulai diskusi ini dari Ustadz. Mungkin Ustadz kembali kami mohon diingatkan sebenarnya apa sih kurban itu, maknanya apa? Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pak Budi, Pak Imam dan pemirsa sekalian rahimakumullah. Mungkin kita langsung coba lihat ayat-ayat yang berkenaan dengan hal ini ya. Kita lihat surat As-Saffat dari ayat 100 hingga 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli minas salihin. Ibrahim alaihi salam berdoa, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Maka ketika anak itu sampai pada usia sanggup baligh ya, bersama-sama dengan Ibrahim alaihi salam, maka Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku lihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka coba ungkapkan apa pendapatmu tentang hal ini. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka Ismail alaihi salam menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah, insyaallah kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim alaihissalam membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Wa nadainahu ya ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Lalu kami, kata Allah taala, panggil dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami beri balasan pada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzbhin 'adzim, lalu kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan kambing yang besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin, kami abadikan untuk Ibrahim puji-pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun 'ala Ibrahim, kesejahteraanlah semoga dilimpahkan atas Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami beri balasan pada orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya Ibrahim itu termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ini latar belakang apa kurban ya, dalam pengertian secara fikih yang selama ini kita fahami dan kita lihat, apalagi sekarang kita lagi dalam hari-hari tasyrik begini, di mana-mana orang menyembelih hewan kurban gitu. Nah, latar belakangnya sebenarnya ini, dan latar belakang ini harus ditangkap makna hakikinya. Nah, makna hakikinya adalah betapa seorang ayah yang usianya sudah lanjut, perlu diingat Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan karunia anak Ismail itu ketika usianya sudah sangat lanjut. Itu dalam usia yang lanjut seperti itu, ya Allah taala mengabulkan doa Ibrahim yang khawatir kalau beliau wafat tidak ada yang melanjutkan apa namanya misi kebenaran ini, misi risalah kebenaran ini. Maka Ibrahim alaihissalam berdoa, di sini kan diabadikan, ya kan, ya Rabbku, berikanlah aku ya, karuniakanlah padaku keturunan yang apa namanya yang termasuk orang-orang saleh gitu. Nah, ketika sudah diberikan, tentunya ini kan anak ini kan apa cahaya mata ya, sangat disayangi, sangat disenangi gitu. Apalagi kemudian dibesarkan sampai usia baligh gitu. Ya, lagi apa namanya? Lagi lincah-lincahnya, lagi kelihatan betapa dia itu tumbuh gitu kan. Tiba-tiba dapat perintah untuk dikurbankan, disembelih gitu. Ya. Nah, Ibrahim alaihissalam memang utusan Allah yang di dalam surat Al-Baqarah digambarkan bahwa beliau tidak pernah ya menolak perintah Allah Taala. Nah, perintah ini kan sangat sangat berat ini gitu. Seseorang yang sudah lama dinantikan anak gitu ya, ingin didapatkan, sudah didapatkan enggak tahunya disuruh sama Allah untuk dimusnahkan dan oleh tangannya sendiri lagi. Bukan kemudian dia menyuruh tukang tembak gitu ya, tukang membunuh gitu, tidak, tapi harus oleh tangannya sendiri. Nah, tapi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang yang taat kepada Allah, dia berusaha untuk memenuhi kewajiban itu sambil tetap menimbang anaknya. Makanya diajak musyawarah. Ternyata karena dibesarkan dalam sebuah lingkungan orang-orang soleh, anaknya pun tumbuh soleh, tumbuh ketaatannya kepada Allah. Dan anaknya dengan self confidence gitu mengatakan, wahai ayahku, jika memang begitu perintah Allah, ya kan, silahkan kerjakan. Mudah-mudahan aku termasuk orang yang sabar. Masya Allah. Jadi ayahnya juga luar biasa, anaknya juga luar biasa gitu. Dan makanya pelajaran pengorbanan ini sebenarnya bukan hanya kita meniru Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi juga meniru Ismail alaihissalam yang ketika nyawa harus dia serahkan, ya kan? Kalau memang itu demi menunjukkan ketaatan kepada Allah, so what? Jadi kenapa emangnya? Toh nyawa kita juga Allah yang ciptakan, gitu. Allah yang minta, kenapa kita nggak kita kasih kan gitu? Nah, ketika memang kedua-duanya sudah berserah diri, sudah dalam posisi standby. Ini sudah ditempelkan apa namanya pisau di leher Ismail alaihissalam, datanglah perintah Allah agar itu dihentikan. Karena ini cuma ujian saja. Hadza bala'ul mubin. Ini cuma ujian yang nyata dan ternyata lulus Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam menghadapi ujian ini. Gitu. Nah, akhirnya muncullah syariat kita harus menyembelih hewan korban karena digantikan oleh seekor kibas. Seekor kambing, domba gitu kan, menggantikan posisi Ismail alaihissalam yang itu diteruskan oleh Ibrahim alaihissalam disembelih. Gitu. Makanya kita setiap tahun melakukan ritual ini, ya kan, bagi mereka yang mampu, ya kan, untuk mengingatkan ya betapa kita semua harus mengembangkan apa namanya ruh tadhiyah, ya kan, spirit pengorbanan. Gitu, spirit pengorbanan ini. Dan bagi mereka yang tidak sanggup, ya kan, mereka harus berusaha untuk mengorbankan apapun yang bisa dia korbankan. Dan ini kan cuman milestone saja, ini kan cuman semacam apa namanya landmark gitu loh, pengorbanan. Tetapi sebenarnya pengorbanan ini tuntutannya setiap waktu, sepanjang waktu. Tapi inspirasinya ya, di sini. Inspirasinya di sini dan dia harus dalam bentuk sebuah ritual agar setiap tahun kita diingatkan kembali, ya kan, bahwa ini ada peristiwa besar. Dan makanya ini yang sering saya kritisi tentang kondisi budaya Indonesia ya, maaf ya. Kita budaya Indonesia tuh Idul Fitri lebih utama daripada Idul Adha. Padahal di mana-mana, terutama di negeri-negeri asal mula Islam ini turun gitu, para nabi turun, yaitu di negeri-negeri Arab gitu kan, Idul Adha jauh lebih dibesarkan, disemarakkan daripada Idul Fitri. Kenapa? Karena memang ya, hari raya haji, hari raya pengorbanan ini harus lebih kita angkat ya, apalagi kita ya bangsa Indonesia ini yang notabene sedang menghadapi banyak masalah yang salah satu sebabnya karena kita malas berkorban. Kita malas berkorban waktu, kita malas berkorban pikiran, kita malas berkorban harta, kita malas mengorbankan anak kita ya kan untuk berjuang di jalan Allah. Karena mungkin khawatir atau tidak tahu kemana dia harus berkorban, kepada siapa dia harus mengorbankan. Betul, betul. Ini semua kan ujung-ujungnya lagi-lagi ya yang kita bahas sebelumnya tentang masalah keikhlasan. Ya. Kita belum betul-betul menunjukkan seluruh wajah kita ke Allah Ta'ala. Kalau kita sudah mengarahkan wajah kita lillahi ta'ala, apapun kita serahkan untuk Allah. Ya. Gitu. Tapi ingat, untuk Allah, bukan untuk diri kita. Gitu. Ini yang berat nih adalah bagaimana supaya lillahi ta'alanya itu. Ya. Ustaz, alhamdulillah, terima kasih. Di refresh gitu ya, ya, suasana hati saya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Pak Budi juga mendapatkan hal yang sama. Saya ingin beralih dulu ke Pak Budi. Pak Budi, saya ketahui bahwa Bapak sebelumnya sebenarnya aktif di sebuah perusahaan dengan kapasitas Bapak yang cukup besar. Dan saat ini Bapak punya aktivitas lain yang sebenarnya peluang besar untuk berkurban gitu ya. Aktivitas sosial yang luar biasa saya ketahui. Dan Pak Budi, kalau boleh kami minta ceritanya, kita sharing di sini, di mana titik balik Bapak? Kenapa akhirnya Bapak mengabdikan tenaga Bapak, hidup Bapak, mungkin harta Bapak atau sebenarnya harta Allah yang dititipkan kepada Bapak di jalan yang seperti ini, di kehidupan sosial? Silakan Pak Budi, boleh diceritakan. Baik, jadi seperti Ustaz bilang, pada dasarnya nih kita hidup ini banyak harus banyak bersyukur. Jadi memang hidup ini kan penuh dengan ujian, ujian nikmat, ujian susah. Pada suatu saat saya pernah menghadapi suatu ujian nikmat mudah sekali, itu semua karir, prestasi semua berjalan baik. Dan suatu saat saya menghadapi suatu titik di mana menghadapi suatu kesulitan, ya, yang akhirnya saya harus menjadi seorang wira swasta. Dan gak ada bakat berdagang, berbisnis, gak ada. Saya cuma hidup ini berusaha menjadi orang yang loyal, taat, misalnya jadi pegawai-pegawai yang baik, kira-kira gitu. Saat gak kebayang jadi seorang wira swasta. Tapi karena inilah suatu kejadian musibah itu, di balik itu ternyata ada hikmah, Saat. Jadi ada suatu hal yang mungkin buat kita adalah suatu keburukan, tapi di balik itu kalau kita menerimanya dengan sabar, itu Allah ternyata mengganti dengan sesuatu yang lebih jauh lebih baik itu, dan tidak saya perkirakan sama sekali. Jadi saya mulai dari nol berusaha, mulai dari rugi, jadi nggak langsung untung, terus ikhtiar terus. Dan suatu saat saya mendapatkan suatu keuntungan, dan saya hitung-hitung itu pada keuntungan pertama itu cukup untuk berhaji untuk 3 orang. Subhanallah. Dan alhamdulillah, karena ibu saya belum berangkat, istri belum berangkat, saya bertiga, ayah saya sudah almarhum, saya berangkat. Titik baliknya adalah pada saat saya berhaji. Saya menangis pada saat tawaf itu, saya sampaikan semua betapa banyak kesalahan dosa saya di situ. Dan dulu saya merokok, Zat. Begitu saya pulang haji, menginjak tanah air, mulai dari yang kecil itu saya hal-hal yang tidak baik saya stop, saya berhentikan. Disembelih langsung. Disembelih lah di situ. Apa namanya, niat-niat yang tidak baik. Dan setelah itu usaha saya begitu lancar, dan banyak sekali saya mendapatkan rezeki dari Allah, dan tidak saya perkirakan begitu besarnya, karena dengan kemampuan saya yang seperti ini, kemudian modal juga tidak begitu besar, Allah memberikan besar sekali rezeki kepada saya. Dan saya merenung bahwa ini adalah Allah memerintahkan kepada saya untuk melaksanakan sesuatu. Jadi bukan untuk saya, karena kalau kemampuan saya mungkin saya dapatnya cuma 2, tapi Allah ngasihnya 50. Ini kan, ini bukan karena kemampuan saya, ini karena Allah yang memberikan. Nah, untuk itu wujud dari syukur kan sebetulnya kita mengakui bahwa segala nikmat kemudahan itu datangnya dari Allah, dan kita kembalikan lagi kepada jalannya yang Allah ridhoi. Dan saya membangun sebuah yayasan. Namanya yayasan apa? Yayasan Alamana. Bergerak di bidang apa aja? Jadi di situ kita punya pondok pesantren Al-Quran. Kemudian kita juga ada kegiatan sosial, ada majelis taklim. Jadi di samping itu kita juga menyantuni, ya, ada jompo, ada, dan juga kita punya pengajian khusus tunanetra. Jadi semua yang Allah berikan itu kita kembalikan lagi kepada jalan yang Allah ridhoi. Dan karena saya tahu bahwa yang kita dapatkan ini bukan dari kita sebetulnya, karena begitu mudahnya Allah berikan, makanya semua nikmat yang begitu banyak itu ya kita kembalikan lagi kepada jalan yang Allah ridhoi, itu saja. Pak Budi, pada saat terjadi titik balik tersebut, apakah semangat itu muncul seketika, atau sebenarnya ada teman, ada sahabat, ada keluarga yang menginspirasi juga, ini waktunya berkorban, ini waktunya menyembelih berbagai hal-hal negatif? Apakah ada influence lain selain hikmah yang Bapak sampaikan tadi datang waktu saat Bapak pergi berhaji? Ya, jadi pertama tentunya keluarga yang terdekat itu. Jadi yang memberikan apa namanya motivasi bahwa masih ada Allah yang akan memberikan kita hidup, karena pada dasarnya manusia ini kan sudah ditentukan rezekinya dari Allah. Jadi jangan khawatir tentang kita menghadapi kesulitan. Bahkan saya berdoa sama Allah pada malam hari sampai menangis. Saya hanya berpikir bahwa saya harus menghidupi anak istri. Namun alhamdulillah ternyata Allah memberikan lebih dari itu. Karyawan saya ya relatif cukup banyak. Kemudian yang saya hidupi juga alhamdulillah dari rezeki Allah ini juga akhirnya banyak. Jadi kalau kita minta ikhlas kepada Allah, hanya kepada Allah, Allah memberinya itu di luar dugaan. Saya minta satu kok kenapa Allah berikan begitu banyak. Subhanallah. Jadi apa namanya, memang ya kita orang-orang terdekat lah, terutama kita juga harus dekat juga kepada orang-orang yang soleh, alim ulama, untuk memberi jalan yang benar. Jangan sampai kita tergelincir ke jalan yang salah. Jadi suatu apa namanya kesulitan nanti akan menjadi masalah baru lagi. Ya. Pak Budi, Ustaz, kami akan lanjutkan, namun sebelumnya harus jeda terlebih dahulu. Dan saudara, jangan kemana-mana karena percik perenungan akan kembali tentunya dengan topik yaitu makna kurban. Alhamdulillah, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Percik Perenungan. Dan kembali kami akan lanjutkan diskusi kami mengenai makna kurban. Ustaz, tadi kita sudah sama-sama mendengar Pak Budi bercerita mengenai sebagian dari kisah hidupnya dan syarat makna juga sesuai juga dengan konteks kita kali ini mengenai berkurban. Mungkin saya salah menyimpulkan, tetapi mungkin kalau melihat dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam, bahwa pada puncak keikhlasan dan puncak ketakwaan manusia akan mencapai derajat yang luar biasa tinggi, dan pada akhirnya Allah akan memberikan sesuatu yang luar biasa di luar dengan apa yang kita nalar kita, apa yang kita prediksi. Ustaz boleh dielaborasi, silakan. Iya. Oleh karenanya, bagi siapapun di antara kita yang kebetulan diberikan kelapangan rezeki, lalu di musim haji atau di hari raya Idul Adha kemudian punya kesanggupan dan memang melakukan penyembelihan hewan kurban, itu harus senantiasa menjaga niat gitu. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan ayat yaitu surat Al-Hajj ayat 37, bunyinya layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu attaqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wabashshiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkan untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang yang berbuat kebaikan. Jadi jangan sekali-kali kita terpaku pada apa zahir kambingnya, zahir sapinya gitu loh, ya kan, zahir ontanya gitu yang menjadi hewan sembelihannya. Tetapi kita harus senantiasa menjaga bahwa ini semua adalah bertolak dari motivasi takwa, keridhaan Allah Ta'ala yang dikejar gitu, lillahi ta'ala lagi gitu. Nah makanya pengorbanan seseorang di jalan Allah Ta'ala ini, itu kuncinya terletak pada hatinya itu kemana gitu. Hatinya kemana? Apakah hatinya kepada masyarakat, yang berarti apa? Dia melakukan itu supaya direkam, dimuat fotonya di televisi, dimuat di koran gitu kan, yang berarti apa? Dia bukan mencari ridha Allah, dia mencari ridha masyarakat. Nah, gitu. Tapi kalau orang-orang yang sudah mengerti bahwa berkorban itu intinya adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah, dia tidak peduli apakah orang tahu atau tidak tahu, dia tidak peduli. Gitu. Kalau orang tahu, bahkan dia khawatir taunya orang itu bisa merubah hati dia. Makanya dia berdoa semoga orang yang tahu itu bisa mengambil pelajaran yang baik dari apa yang saya lakukan ini. Gitu. Nah, tapi bagi mereka yang nggak mengerti, ya kan, sepertinya kelihatannya dia sampai sekian sapi dia sembelih gitu kan, dia bagi-bagikan kesana kemari, tapi sesungguhnya itu bukan min taqwal qulub, bukan dari ketakwaan hati, tetapi itu sebenarnya masih duniawi juga yang dia kejar gitu. Makanya akhirnya ada kaitan erat antara makna kurban ini dengan asal kata dari kurban itu sendiri. Kurb itu artinya dekat. Dekat dengan siapa? Dengan Allah Ta'ala. Itu berkorban itu sarana taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala gitu. Dan orang yang bisa dekat dengan Allah Ta'ala adalah orang yang kemudian menjaga jarak dengan dunia ini. Gitu. Jadi dengan dunia ini dia jaga jarak. Dia tidak terikat hatinya dengan dunia. Tapi dunia ini dia hidup di dalamnya, dia normal, tidur, makan dan sebagainya. Tapi sesungguhnya hati dan pikiran dia sudah di akhirat. Gitu. Hati dan pikiran dia jauh melampaui dunia ini. Ustaz, yang mungkin saya pernah pahami bahwa berkurban itu harus yang terbaik. Layaknya Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk mengorbankan sesuatu yang terbaik dari diri Nabi Ibrahim, yaitu anaknya. Gitu. Berarti ini kadang-kadang kan menjadi hal yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Kadang-kadang kita kemampuan kita sebenarnya sapi, tetapi kita harus jadi menyetorkan pada hari H itu kambing gitu. Bagaimana memotivasi kita untuk bisa melakukan yang terbaik, bertakwa yang terbaik, mengkurbankan yang terbaik kepada Allah? Iya, yang bisa memotivasi kita lagi-lagi adalah zikrul akhirah, itu mengingat akhirat itu. Tidak ada cara lain. Enggak ada cara lain gitu. Makanya ada ucapan Aisyah radhiyallahu anha yang dalam sekali maknanya. Beliau berkata begini, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan awal mula wahyu Al-Quran yang turunkan pada Nabi adalah jangan minum khamr, pasti para sahabat teriak, sekali-kali kami gak akan tinggalkan khamr. Kenapa? Para sahabat produk masyarakat jahiliyah yang doyan minum khamr. Kok tiba-tiba disuruh berhenti minum khamr? Gak bisa. Orang lagi doyan-doyannya kan. Kalau seandainya awal mula Al-Quran yang turun adalah jangan berzina, pasti para sahabat juga teriak, kami gak akan tinggalkan zina. Orang ini hobi jahiliyah kan gitu. Tetapi kata Aisyah, awal mula wahyu yang diturunkan pada Nabi adalah surat-surat yang detail, yang deskriptif, yang sangat rinci tentang surga dan neraka, sehingga hati para sahabat melekat ke Allah Ta'ala. Barulah pelan-pelan turun daftar yang halal dan yang haram. Iya, ya. Jadi kelekatan hati dengan Allah, ya kan, ingatan hati dan pikiran ke akhirat, itulah yang membuat kita rela berkorban apapun, rela kita mengorbankan apapun. Ya kayak orang yang pergi berjihad fisabilillah, ya kan, dia hanya akan optimal berjihadnya kalau memang cita-cita dia syahid. Tapi kalau dia masih cita-citanya mau pulang lagi, pulang nanti ke istri dengan selamat gitu kan, ya berjihad sih dia, tapi beda dengan yang memang niatnya tuh justru gak pulang gitu. Niatnya justru memang ingin mengejar syurga Allah Ta'ala. Itu beda sekali. Dan insya Allah pasti hasilnya pun beda sekali. Hasilnya pun beda sekali. Ustaz, saya ingin ke Pak Budi. Pak Budi, tadi kita sudah dengarkan apa yang Ustaz sampaikan yang begitu sebenarnya dalam maknanya. Untuk mendapatkan kurban yang terbaik, untuk mendapatkan hasil ketakwaan yang terbaik, Pak Budi dan yayasan, apa yang biasa dilakukan agar yayasan Pak Budi selalu kreatif, selalu optimal memberikan sumbangsihnya kepada masyarakat? Biasanya apa yang digagas Pak Budi dan rekan-rekan di yayasan? Ya, pada dasarnya sebetulnya semua kegiatan-kegiatan sosial, kebaikan-kebaikan yang ada itu kita sendiri yang membutuhkan itu gitu. Bukan santri membutuhkan kita, tapi sebetulnya inilah investasi akhirat kita. Ini ada suatu ladang. Saya selalu mengatakan teman-teman, ini ada suatu ladang. Siapa yang mau menanam di sini? Jadi sebetulnya bukannya kita membutuhkan orang yang sedang kena musibah, kita membutuhkan tunanetra yang ingin mengaji, tapi kita membutuhkan dia. Bukan tunanetra yang membutuhkan kita membutuhkan dia karena kita hanya mencari ridho Allah dan kita sedang mengumpulkan bekal ini. Seperti Ustadz bilang, yang justru yang meluluhkan hati kita adalah akhirat. Karena kita tahu bahwa walaupun kita sedang duduk ini semua, kita sekarang sedang menuju liang lahat gitu Ustadz ya. Betul. Jadi betapa cepatnya waktu dan momen ini tidak boleh kita sia-siakan. Jadi tadi Ustaz juga ada sampaikan bahwa pengorban ini tidak pada Idul Adha aja. Setiap saat kita harus melaksanakan jiwa untuk pengorbanan itu ada. Untuk itu kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ini memang kita lakukan tidak sendiri, berjamaah. Utamanya supaya apa keberadaan kita ini bermanfaat buat orang lain, buat saudara, buat tetangga, buat kerabat-kerabat yang lain. Jadi isinya yayasan ini sebetulnya terdiri dari ada saudara, ada tetangga, ada alumni saya kuliah di Jogja, ada semua kita kumpulkan. Siapapun yang ingin menanam. Siapapun bersama. Yang ingin menanam. Jadi yang mau nggak siap, ya mungkin pelan-pelan dia akan meninggalkan. Tapi yang ingin menanam itu akan berkelanjutan. Jadi sebetulnya bagi kita semua itu adalah kita membutuhkan berbuat baik, kita membutuhkan anak yatim, kita membutuhkan mengerjakan suatu kegiatan. Ya alhamdulillah kemarin ini kita mengadakan kegiatan peduli gempa. Itu pun berawal dari setiap hari dengar lihat TV, hati kok tidak tergerak, ini rasanya keterlaluan gitu, Ustaz. Yang semula tadinya kita mau menyumbang, mengiring saja, lama-lama melihat lagi, akhirnya kita telepon sana, telepon teman-teman semua, terkumpullah dana dan ada relawan yang berangkat, dan alhamdulillah sampai saat ini kegiatan itu masih berlanjut sampai saat ini. Dan sebetulnya kembali lagi kita yang membutuhkan kegiatan itu, karena kembalinya lagi nanti akan kembali kepada kita gitu, Ustaz. Ya, ya. Mudah-mudahan Pak Budi dan teman-teman insya Allah dijaga oleh Allah hati dan kreativitasnya. Ustaz, tadi satu hal yang saya menarik dari Pak Budi, berjamaah. Pak Budi tidak membangun kebaikan ini sendiri, ya, tetapi bagaimana membangun jamaah, ya, bagaimana membangun komunitas yang kondusif dan punya visi yang sama. Bagaimana kalau digabungkan, dielaborasi dengan konteks berkurban ini, apakah berkurban bersama-sama itu sebenarnya lebih baik dan lebih bermanfaat? Iya, pada dasarnya memang akhirnya ini semua adalah sebuah proyek nafsi-nafsi individual gitu loh. Okay. Karena kita semua fastabiqul khairat kan, berlomba dalam kebaikan, dan oleh karenanya kita enggak bisa memaksakan kebaikan yang saya mau capai sejumlah 1000, orang lain juga harus 1000 gitu. Ada orang lain yang memang kapasitasnya 700, tapi ada orang lain sampai bisa 50.000 gitu kan. Dan kita enggak bisa memaksa diri kita sampai ke 50.000 kan, gitu. Nah, sehingga pengertian kita berjamaah dalam pengorbanan itu sesuatu yang enggak bisa dipaksakan juga, yeah, pada akhirnya. Seperti tadi Pak Budi sendiri mengatakan, bagi mereka yang memang punya keinginan menanam secara terus-menerus, dia akan awet bersama. Tapi bagi mereka yang kemauan menanamnya itu masih, katakanlah, kadarnya kadar angin-anginan gitu kan, dia dengan sendirinya akan apa namanya, mundur gitu. Akan mundur. Makanya dalam hal ini kita juga tidak boleh melecehkan mereka yang mundur, karena boleh jadi itu tahap dia sampai di situ saat ini. Tapi mana kita tahu, esok-esok hari nanti barangkali lain lagi gitu. Kayak dulu di zaman Nabi SAW, ada orang-orang pagi hari baru mengucapkan dua kalimat syahadat, sore harinya ikut jihad syahid. Belum banyak dia berbuat amal soleh, amal kebaikan, tapi subhanallah, orang syahid kan berarti ruhnya dijemput langsung sama burung terbang di surga gitu. Ya kan? Ini kan sangat-sangat istimewa. Nah, makanya dalam konteks pengorbanan ini, menurut saya yang tidak kalah pentingnya adalah kita memahami lagi soal akhirat ini. Misalnya begini, ada hadis, kata Nabi, waktu Allah menciptakan surga, Allah perintahkan Malaikat Jibril untuk melihat hasil karya Allah itu. Pergilah Malaikat Jibril, kembali, kasih laporan. Demi keagunganmu ya Allah, tidak ada seorang manusia pun yang pernah mendengar tentang kenikmatan surga, pasti ingin masuk ke dalamnya. Lalu apa yang Allah lakukan? Allah kasih lapisan sekeliling surga, namanya Al-Makarih. Al-Makarih itu hal-hal yang gak menyenangkan. Kalau kata anak muda tuh ilfil gitu ya. Disuruh lagi Malaikat Jibril ngeliat. Setelah ngeliat, ngasih laporan lagi, kata Malaikat Jibril, demi keagunganmu ya Allah, aku khawatir setelah engkau bikin pelapis di sekitar surga itu, tidak ada seorang manusia pun yang mau masuk surga. Lalu Allah ciptakan neraka. Suruh Malaikat Jibril lihat, kasih laporan. Tidak ada orang yang pernah mendengar soal kesengsaraan di neraka kecuali pasti ingin menjauh dari neraka. Kemudian Allah ciptakan pelapis di sekitar neraka, namanya asyahawat, hal-hal yang menyenangkan. Disuruh lagi melihat. Setelah dilihat, Malaikat Jibril kasih laporan, ya Allah, demi keagunganmu, aku khawatir gak ada seorang manusia pun kecuali pengen masuk ke dalam neraka. Nah, jadi sebenarnya pengorbanan kita hidup di dunia ini adalah bagaimana kita mengorbankan hal-hal yang menyenangkan, ya kan? Demi mendapatkan kesenangan yang abadi, demi terlindungi dari kesengsaraan yang hakiki. Bagaimana kita rela untuk mengerjakan hal-hal yang gak menyenangkan demi kita mendapatkan sesuatu di baliknya, itu surga yang hakiki, dan demi kita terhindar dari apa namanya, hal-hal yang tidak menyenangkan yang hakiki. Karena di dunia ini sebenarnya kesenangan juga menipu, penderitaan juga menipu, gitu lah. Nah, sehingga kalau kita berkorban itu pada hakikatnya adalah bagaimana menekan diri supaya tidak orientasi pada kesenangan, tapi orientasi pada hal yang kayaknya gak menyenangkan gitu kan. Tapi di balik itu ada ridho Allah, di balik itu ada apa namanya, rahmat Allah gitu. Sebaliknya, bagaimana terhadap hal-hal yang menyenangkan kita rela untuk mengurangi gitu. Demi apa? Demi kita dinilai oleh Allah sebagai orang yang sabar. Karena ingat, nanti penghuni surga ketika masuk surga disambut sama malaikat dengan ucapan apa? Salamun alaikum bima sabartum. kesejahteraan lah atas kalian karena kesabaran kalian. Kalian tahu bahwa dunia itu dengan segala kesenangannya memang menyenangkan, tapi kalian rela untuk bersabar ngejar yang lebih menyenangkan lagi, yaitu akhirat gitu. Nah, inilah yang membuat para mukminin, para muttaqin, para orang-orang yang doyan berkorban ini, ya kan, mujahidin fisabilillah ini, enggak bisa diiming-iming dengan apapun selain surga. Enggak bisa diancam dengan ancaman apapun selain neraka. Gitu. Ya ente mau ngancam apa juga, kayak dulu tukang sihirnya Fir'aun. Awal mulanya loyal sama Fir'aun. Ya kan? Terus mereka ketika disuruh melawan Musa alaihissalam dengan sihir mereka, mereka kasih syarat. Memangnya kami dapat apa nanti nih? Gitu, kalau kami bisa, katanya kalian akan kudekatkan pada diriku. Nah, gitu kan? Ya kan? Orang kan kebanyakan yang enggak ngerti gitu menyangka dekat-dekat dengan pemimpin itu sesuatu yang membanggakan gitu, seneng gitu. Ya kan? Wah, asik nih kata tukang sihir Fir'aun. Beradulah mereka dengan Nabi Musa alaihi salam. Tapi ternyata Nabi Musa alaihi salam kekuatannya bukan kekuatan sihir, tapi kekuatan dari Allah. Dan tukang-tukang sihir ini akhirnya sadar, ini kekuatan bukan main-main. Ini mesti dari yang lebih dahsyat gitu ya. Akhirnya mereka beralih, mereka jadi pengikut Nabi Musa alaihi salam, beriman pada Tuhannya Nabi Musa alaihi salam. Begitu melihat hal ini, Fir'aun berang. Kata Fir'aun, "Oh, kalian rupanya murid-muridnya Musa. Kalian sebenarnya bukan tukang sihir aku, gak loyal pada aku gitu kan. Kalian kok mau beriman gak minta izin sama aku kepada Tuhannya Musa? Aku akan salib kalian, potong tangan kanan, potong kaki kiri. Potong tangan kiri, potong kaki kanan gitu. Disalib, mau disalib." Kata mereka apa? La doir ya kan? Kalau kata anak muda sekarang, EGF emang gue pikirin gitu. Silakan aja gitu, kamu mau ancam dengan apapun, silakan aja. Yang jelas kami sangat berharap ampunan Allah atas dosa-dosa yang kami sudah kerjakan, dosa-dosa syirik karena melakukan sihir gitu. Dan itu ancamannya neraka gitu loh. Apa sih yang lebih menakutkan daripada neraka gitu? Apa sih yang lebih asyik daripada surga gitu, di dunia ini? Makanya kalau orang udah ngerti akhirat, dan dia sudah akhirat tuh jadi inian dia, ambisi utamanya gitu. Kata Nabi sampai begitu, barang siapa ambisi utamanya akhirat, Allah tata dunianya. Dan Allah tanamkan dalam hatinya ghinaul qalb, kekayaan dalam hati. Karena kekayaan hakiki bukan di kantong, bukan di rekening, bukan di brankas, tapi di hati. Dan Allah datangkan dunia kepada dia dengan hina. Jadi dunia yang datang kepada orang yang mengejar akhirat dengan hina. Bukan dia yang mengejar dunia dengan hina. Tapi sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dunia jadi fokus perhatiannya, Allah akan jadikan berantakan urusannya. Dan Allah jadikan kefakiran, kemiskinan terus-menerus menghantui kedua matanya. Dan Allah tidak datangkan kepada dia dunia kecuali apa yang sudah Allah jatahkan bagi dia. Mau dia jumpalitan kayak apa juga ya segitu-segitu aja jatahnya. Nah, ini. Jadi semangat pengorbanan kita itu berbanding lurus dengan sejauh mana sebenarnya ingatan kita akan akhirat. Kalau ingatan kita masih dunia, gitu, bagaimana mau berkorban? Kita selalu berpikirnya loss and profit kan? Kalau sudah dunia terus yang dipikirkan loss and profit dong. Ah, gue ngeluarin segini, apa balasannya buat gue gitu? Sebenarnya ini juga berpikir loss and profit, tapi jauh ke depan, ke akhirat. Ya. Itulah yang membuat orang beriman, orang yang doyan berkorban itu, kayak nggak ada habisnya ini, apa namanya, energinya tuh nggak ada habis, gitu ya. Kayak model Pak Budi, insya Allah nih dengan kawan-kawannya, ya kan? Orang melihatnya, apa sih yang dikejar sama orang-orang kayak gini gitu? Nggak bisa mengerti. Gitu. Semangatnya itu gak akan ada habisnya karena energinya dari sang penguasa energi ya. Ustaz, saya ingin menjejakkan kaki saya ke tanah. Orang-orang mungkin yang insya Allah sadar terhadap nilai-nilai ini, bahwa ketakwaan yang akan berangkat kepada Allah bukan kambing, bukan domba, bukan darah apapun. Tetapi secara finansial, secara materi terbatas, mungkin menjerit di hatinya, bagaimana cara saya harus berkorban kepada Allah gitu. Atau di tahun ini ternyata dia tidak berkesempatan untuk melakukan hal itu. Apa yang bisa kita kasih masukan kepada mereka-mereka yang saat ini keadaannya sedang seperti itu? Ya, pada dasarnya semua kita sudah ditentukan kondisinya oleh Allah Ta'ala. Ada yang kondisinya jadi orang kaya, ada yang kondisinya jadi orang miskin gitu kan. Itu sesuatu yang pertama harus disikapi dengan ridho. Raditu billahi rabbah, aku ridho ya Allah engkau sebagai Rabbku. Engkau sudah mentakdirkan aku begini ya Allah, aku gak ngomel, aku gak protes begitu. Tapi yang penting sikap yang harus muncul selanjutnya. Sebab kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, ajaib. Orang beriman itu ajaib, kata Nabi, menakjubkan. Urusannya selalu dalam kebaikan. Bila dia ditimpa musibah, dia sabar. Sabar itu baik bagi dia. Bila dia mendapatkan karunia, dia bersyukur. Dan bersyukur itu baik bagi dia. Jadi bagi saudara-saudara kita yang memang terbatas rezekinya, sehingga dia tidak pernah kunjung bisa terlibat dalam penyembelihan hewan kurban karena memang rezekinya gak memadai gitu kan. Sesungguhnya pintu dia beramal itu masih luas sekali, cuma barangkali ya titik tekan amal dia lebih banyak diwarnai dengan spirit sabar. Nah sebaliknya, orang-orang yang punya kelapangan, keluasaan harta ini, ya kan, pintu amalnya luas, tapi dominasi harus diwarnai dengan rasa syukur. Gitu. Nah ini saja, kita kan hidup di dunia ini cuma pindah-pindah aja, ya, antara kita lagi harus bersabar atau kita harus bersyukur. Gitu. Dan ini, subhanallah, jangan dikira bersabar itu jelek, kemudian bersyukur saja yang bagus gitu, ya, atau sebaliknya bersabar saja yang bagus gitu, bersyukur tidak kurang bagus gitu. Enggak, ini lagi-lagi berpulangnya kepada seberapa jauh kita mau apa namanya mengoptimalkan keadaan kita yang memang khas ini, ya kan, di mata Allah Ta'ala. Itu saja intinya. Subhanallah, mudah-mudahan kita bisa jalankan walaupun mudah, sabar dan syukur. Mudah-mudahan kita bisa ada di antara dua itu, tidak bukan termasuk orang yang gundah terhadap berbagai ketentuan Allah. Kita akan lanjutkan Ustaz Pak Budi, namun sebelumnya kita akan dengarkan Mas Haryamba akan menyampaikan sesuatu. Mas Hari, silakan. Matamu masih tersimpan selasa peristiwa benturan dan hempasan terpahan di keningmu. Alhamdulillah, terima kasih buat Anda yang masih bersama kami di Percik Perenungan, dan saat ini kami akan lanjutkan dialog mengenai makna kurban. Ustadz, tadi Mas Haryamba melalui lagunya menyampaikan mengenai ayah gitu ya. Dan ini juga ada dalam kisah pengorbanan Nabi Ibrahim, yang dilakukan pengorbanannya insya Allah untuk Allah. Dan Ustadz, kalau kita melihat sebenarnya, berarti kecintaan kita terhadap semua hal yang ada di dunia ini, semua makhluk, benda, apapun itu namanya, itu tidak boleh sedikit pun melunturkan cinta kita kepada Allah. Begitu Ustaz? Jelas. Jelas. Bahkan ada hadis sampai mengatakan, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga hal yang jika ada pada diri seseorang, dia akan bisa merasakan manisnya iman. Pertama, bila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada segala yang ada di dunia ini. Kedua, bila dia mencintai seseorang hanya karena Allah. Lalu yang ketiga, bila dia membenci dirinya mundur kembali kepada kekufuran, keingkaran, setelah Allah beri petunjuk pada dia, sebagaimana bencinya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, jadi poin yang kedua terutama di sini yang terkait nih, bahwa la yuhibbul mar'a illa lillah. Seseorang dikatakan punya kelezatan iman kalau dia mencintai orang lain hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Gitu. Makanya kita melihat pihak lain yang ingin kita bagi sebagian harta kita, misalnya kita bersedekah ya, atau kita berkorban apapun itu kepada orang lain, kita lakukan itu karena itu perintah Allah. Bukan karena apa-apa gitu, bukan karena kita ingin mendapat sanjungan, kita ingin dapat pujian, atau kita ingin menjalin hubungan yang lebih baik gitu. Tidak demikian gitu. Malah sangat berbahaya kalau seandainya itu yang menjadi maksud kita, karena jangan-jangan itu bisa dinilai sebagai sebuah bentuk mempersekutukan Allah. Ya, walaupun halus ya, walaupun sedikit gitu, tipis, tapi dia membentuk semacam syirik gitu. Nah, ini jelas ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kategorinya syirik kecil yang berarti riya ya kan, karena ingin mendapatkan sanjungan, mendapatkan acknowledgement, pengakuan dari sesama manusia. Padahal apa sih manfaatnya kita dapat pengakuan dari manusia? Mm-hmm. Yang mana manusia itu enggak punya surga, enggak punya neraka kan? Yang punya surga dan neraka kan Allah taala. Makanya kita mencari pengakuan Allah taala gitu. Nah, termasuk juga mencintai karena Allah itu maksudnya begini. Kalau kita mencintai istri kita karena Allah, maka pada saat istri kita salah, kita tegur karena cinta kita karena Allah. Tapi kalau istri kita cintai dengan prinsip Billy Joel gitu kan, just the way you are gitu kan, saya mencintai kamu sebagaimana adanya dah gitu kan, mau baik ya, mau bagus kayak, mau jelek kayak gitu, saya cintai kamu, nggak benar. Ini namanya kita belum mencintai karena Allah gitu. Nah, makanya kalau kita mencintai karena Allah itu ada tolok ukurnya gitu. Dan kemurnian tuh memang di segala macam tema, kemurnian kunci ya Ustaz. Kunci. Ya, kalau enggak usah bicara mengenai vertikal, bicara teh misalnya. Teh yang paling baik adalah teh yang murni. Emas yang paling baik, emas yang murni. Betul. Mudah-mudahan kita bisa mengarah ke sana. Ustaz, tadi kita begitu kental berbicara mengenai hal-hal yang sifatnya vertikal. Dan dalam banyak bahasan sebenarnya syarat juga dengan nilai-nilai horizontal. Solidaritas gitu ya, kemudian nilai-nilai lain yang sifatnya kemasyarakatan. Mungkin bisa diceritakan makna kurban dalam konteks itu. Iya, sebenarnya begini, memang kita sekarang hidup di satu masa yang saya sering menyebutnya sebagai masa penuh fitnah. Karena apa? Karena nilai-nilai yang manusia bangun sendiri ya kan, itu seringkali lebih diagungkan daripada nilai-nilai yang datang dari pencipta manusia, dari Allah Ta'ala gitu. Akibatnya kita kemudian ingin segala sesuatu itu serba tolok ukurnya manusia, bukan tolok ukurnya Allah Ta'ala. Maka kembali saya ingatkan, hatta dalam konteks kita hablum minan nas sekalipun ya kan, itu harus dilandasi dengan hablum minallah, barulah dia menjadi bermakna. Tapi kalau kita melakukan upaya-upaya perbaikan masyarakat dan lain sebagainya tidak dilandasi oleh hablum minallah, justru sangat berbahaya gitu. Karena apa? Tolok ukurnya nggak jelas. Apa sih tolok ukurnya? Gitu. Kayak sekarang ini perdebatan yang terjadi di masyarakat gitu tentang yang ini pro institusi ini menentang institusi ini gitu ya. Ini kan kemudian ada orang yang ketika berjuang bilangnya apa? Ini keinginan rakyat. Rakyat yang mana kan gitu? Rakyat yang mana? Karena yang menentang juga bilang ini keinginan rakyat juga kan gitu, ya kan? Memang betul itu realitasnya begitu. Rakyatnya aneka ragam kan gitu. Makanya sampai ada ayat mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kemauan kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Taala. Ya. Makanya seorang mukmin hatta dia sedang terjun kepada urusan-urusan sosial sekalipun, ya kan? Dia tolok ukurnya adalah menjalankan aturan-aturan Allah di tengah masyarakat itu, supaya masyarakat bukan saja merasakan manfaat dari kebaikan yang dilakukan, tapi manfaat itu tertib dan benar, gitulah. Lebih jauh dari sekedar merasakan manfaatnya. Ya. Ini kan sekarang orang, ya maaf ya, sampai orang-orang yang doyan bermaksiat juga ngasih charity. Ngasih charity, ngasih sedekah. Ya maaf ya, artis Hollywood, apa kurangnya mereka ngasih charity? Mereka sampai pergi ke Afrika sendiri kan gitu. Tapi apa iya orang-orang yang menerima kebaikan dari ahli maksiat ini kemudian menjadi sadar bahwa manfaat ini juga ada ketertibannya gitu? Enggak bisa paham mereka. Kenapa? Karena yang memberikan itu sendiri bukan lillahi ta'ala memberikannya. Tapi itu cuman so called apa ya, human sense gitu aja lah, kesadaran manusiawi katanya gitu. Ya, nah, padahal kita harus beyond itu. Ya, kita harus beyond itu, karena kalau sekedar bicara manusiawi, semua orang punya sense itu fitrah dalam diri orang gitu. Cuma masalahnya bagaimana supaya dia punya nilai tambah, nah dia diluruskan dengan hablum minallah itu, ya kan? Dia istilahnya backbone-nya itu selalu hablum minallah. Gitu. Tampilan boleh hablum minannas, tapi backbone-nya adalah hablum minallah. Kayak sekarang soal penegakan hukum, saya heran. Yang didiskusikan cuma mekanisme penegakan hukumnya, tapi substansi hukum itu sendiri apa pernah dibicarakan? Apa enggak saatnya nih kisruh-kisruh sekarang ini membuat kita bertanya, jangan-jangan substansi hukumnya sendiri bermasalah? Karena apa? Hukum bikinan manusia yang kita perdebatkan. Kenapa kita enggak dalam kondisi kayak gini? Oke, kita ngaku deh, memang hukum bikinan manusia ini cuma adu pendapat aja gitulah. Tapi kalau kita kembali pada hukum Allah Taala, Allah Maha Adil, Allah enggak punya kepentingan. Gitu. Kalau kita menegakkan hukum Allah, Allah enggak punya kepentingan. Tapi kalau manusia bikin hukum, Pak, pasti ada kepentingannya. Pasti ada kekurangannya dan pasti ada masalahnya gitu. Ya. Karena Allah sendiri menerangkan manusia itu punya dua sifat, innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu aniaya lagi bodoh gitu. Ya. Ustaz, saya ingin ke Pak Budi. Pak Budi, banyak sekali tadi yang diterangkan Ustaz mengenai kemurnian, mengenai takwa, mengenai keikhlasan. Begitu dalam sebenarnya syarat makna gitu ya. Mudah-mudahan kan kita bisa menjalankan hal ini. Nah, Pak Budi, dalam keadaan Bapak yang sekarang, alhamdulillah Bapak sudah mencapai sesuatu dan sedang mengerjakan sesuatu. Apa yang Bapak lakukan untuk membuat ini tumbuh, berkembang, turun ke anak gitu ya, turun ke generasi selanjutnya? Apakah itu sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Bapak dan teman-teman yang lain? Ya, memang kuncinya salah satunya adalah tauladan ya. Seperti mungkin tadi apa namanya Ustaz minta peran seorang ayah. Demikian juga apa yang saya lakukan ini juga tentunya saya meneladani ya tentunya Rasulullah utamanya dan orang tua sendiri, karena salah satunya orang tua itu senang bersilaturahim. Kalau silaturahim itu dipilih orang yang susah, keluarganya yang paling kurang, yang masuk ke pelosok-pelosok yang jarang dikunjungi, dan itu menimbulkan suatu apa namanya melekat dalam hati saya, sehingga seperti sekarang ini Yayasan Almanah ini mengunjungi ke Gunung Kidul, daerah yang kering, yang orang susah di sana nyari air susah, sehingga kita alhamdulillah dengan bantuan teman-teman membuat penampungan air, bahkan di Bima pun kita membuat penampungan air. Betapa bahagianya ketika Ramadan jam 11 malam orang sana menghubungi kita bahwa ini saat ini satu-satunya air yang orang ngantri panjang sampai jam 11 malam. Kalau kita enggak pernah silaturahim ke desa, tidak pernah melihat orang susah, mungkin kita mungkin di sini-sini saja gitu, Sat. Nah, jadi tadi kembali lagi kepada tauladan itu bahwa seperti kita memerintahkan kepada keluarga kita supaya dia sholat subuh di masjid, kemudian sholat isya mungkin di masjid, tapi kita sendiri tidak mengerjakan itu kan susah, atau kita mengajak ngaji. Jadi yang saya tanamkan adalah pertama kali ya ini dimanapun kita berada ini kita harus menanamkan dakwah. Saya di kantor saya adakan rutin, mengadakan pengajian baca Quran. Karena saya sendiri bukan ustadz, nggak bisa ngasih ngajari, saya undang ustadz di lingkungan tempat saya tinggal. di lingkungan keluarga. Pada saat pertemuan saya selalu dengan keluarga besar, boleh kita ada pertemuan tapi harus ada dakwahnya, harus ada sesuatu yang disampaikan, tausiah, entah dari kadang-kadang ustadz dari Jakarta sini saya bawa ke Gunung Kidul, dibawa kemana. Bahkan orang tua saya yang ada di Jogja ini, karena saya tidak bisa menasihati dan saya takut apa namanya keimanannya tergoyahkan, ada kan pengajian di rumah. Jadi ibu-ibu yang sudah tua pun, jadi dimanapun kita harus berada dalam lingkungan yang diridhoi Allah, dengan lingkungan dakwah itu tidak harus lepas. Itu mungkin yang ditanamkan. Mengenai hasilnya mungkin Allah sudah yang menetapkan apakah ini akan mendapatkan hidayah atau bagaimana gitu. Luar biasa Ustaz. Tapi satu titik yang berbekas di hati saya insya Allah, dan mudah-mudahan ini kita hampir di ujung waktu ya. Tolong dielaborasi dengan kesimpulan hari ini Ustaz, ketauladanan akhirnya Ustaz. Kita ya, sampai di situ. Silakan, ya, Ustaz. Jadi makna korban sangat terkait dengan keteladanan, ya kan? Makanya urusan Nabi Ibrahim AS ini diabadikan dalam Al-Quran, karena ini teladan pengorbanan yang puncak gitu loh, dimana bahkan buah hati yang dia nanti-nantikan kehadirannya ke dunia ini, ketika justru lagi mencapai usia baligh, usia sedang remaja yang begitu apa ya, ranum istilahnya gitu kan, justru pada saat itu diminta oleh Allah untuk coba, mau gak engkau menunjukkan cintamu kepadaku lebih tinggi daripada cintamu kepada yang selainku gitu. Nah ini berlaku untuk hal-hal keseharian kita juga ya. Maaf ya, kita tahu ya, masih banyak saudara-saudara kita yang apa, jadi ahli hisab gitu ya. Ya, jadi ahli hisab ya kan, doyan merokok. Tadi kebetulan kan Pak Budi menjelaskan hal pertama yang dia sembelih pulang dari haji adalah kebiasaan merokok gitu. Saya suka bilang kepada mereka yang doyan merokok gitu kan, bahwa apakah Anda tidak pikirkan dampak yang timbul pada anak gitu loh, dengan asap rokok. Perokok pasif itu jauh lebih dahsyat efeknya daripada perokok aktif. Kalau kita sayang sama anak kita, semestinya semua hal yang memberi kemaslahatan pada anak kita, kita jamin kepada anak kita. Dan kalau untuk menjamin itu kita harus berkorban, berkorban apa yang jadi hobi kita, kenapa tidak? Kebetulan kita sama nasib ini, sama-sama mantan ahli hisab gitu, ya kan? Sehingga kita bicara berdasarkan realitas gitu, bahwa ada kenikmatan yang luar biasa ketika kita akhirnya menyadari bahwa saya nggak tahu tuh, Ustaz. Ya, alhamdulillah Bapak nggak perlu mengalami dan mudah-mudahan tidak perlu mengalami gitu kan. Nah, ini juga terkait dengan ada satu kisah di masa lalu, keluarga soleh gitu. Itu kalau suaminya mau pergi mencari nafkah, itu istrinya mesti ngantar ke pintu depan sambil bilang begini, ya zauji innana nasbiru ala al-ju'i wal 'athash, walakinna lan nasbiru ala an-nar. Hai suamiku, silahkan cari nafkah. Tapi tolong ingat-ingat, kami anak istrimu sabar menghadapi lapar dan haus, tapi kami gak sabar menghadapi api neraka. Artinya pulanglah bawa walaupun sedikit asal halal, yang murni gitu. Tenimbang pulang bawa banyak, tapi sebenarnya itu cuma umpan api neraka gitu. Dan kami rela berkorban untuk lapar, haus gak masalah gitu. Asalkan ini keluarga ini, rumah tangga ini dibawa ke ridha Allah, ke rahmat Allah, ke jannah gitu. Bukan dibawa ke neraka. Itu pengorbanan, pengorbanan seorang istri. Ya, baik Ustaz, terima kasih. Pak Budi, terima kasih. Mas Haryamba, terima kasih. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang berkah untuk kita semua. Amin. Mudah-mudahan semangat berkorban senantiasa ada di hati kita semua, Ustaz. Dan saya tidak pernah merasakan nikmatnya menyembelih, mungkin dulu menyembelih ahli hisab gitu ya. Tapi mudah-mudahan saya termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan kenikmatan menyembelih yang lain, hal-hal negatif yang lain. Dan mudah-mudahan saudara kita yang ada di rumah berkesempatan kita semua merenung, menyembelih sifat-sifat negatif kita. Dan saat ini waktunya kita lebih memurnikan ketakwaan kita kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikian tadi percik perenungan. Terima kasih atas kebersamaan. Jangan lupa saksikan kembali percik perenungan minggu depan di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah akan menggantikan. membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling memberi, saling berbagi ke Allah. Indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang orang yang bersedekah, akan bertambah, akan bertambah.